Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tawhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله ربنا جل وعلا wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Na'udzu billahi minan nar. Ma'asyiral muslimin, ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala memanjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan sekian karunia, sekian kenikmatan, sekian kebaikan kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita nikmatul iman, begitu juga nikmatul Islam, dan yang termasuk nikmat yang terbesar adalah nikmatul hidayah, di mana kita diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memilih jalan yang benar, menelusuri jalan yang benar, yaitu jalannya para ulama ussalaf, jalan yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin ibadallah, ayuhat thalabah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang juga termasuk nikmat yang besar, yaitu kemudahan menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu ini yang antum jalani sekarang ini adalah termasuk amalan yang agung, amalan yang mulia. Sedikit mungkin sebelum kita memasuki materi yang akan kita bacakan, naam, yaitu materi seputar masalah umroh dan haji, insyaallah. Adapun materi yang akan ana sampaikan biinillahi azza wajal dalam rangka murojaah adalah tentang hukum-hukum manasik haji dan umroh yang kita ambil dari kitab Na'am Al-Fiqhu Al-Muyassar, dan juga nanti kita nukilkan dari kitab-kitab yang lainnya. Sebelum kita memasuki hukum-hukum terkait seputar masalah haji dan umroh, kalau mungkin nanti ada waktu khusus bagi santri, kita akan praktik sedikit apakah itu tentang tata cara memakai baju umroh, begitu juga tentang tata cara tawaf, sa'i, na'am, dan yang lainnya yang mungkin bisa kita praktekkan setelah kita menyelesaikan materi-materi yang berkaitan dengan umroh dan haji. Baiklah, kita akan sebutkan sedikit untuk memompa semangat kita agar kita kembali bergairah, kembali bersemangat menuntut ilmu. Alangkah baiknya kita sedikit merojaah tentang keutamaan ilmu. Tidak akan banyak kita sebutkan nah, tentang keutamaan-keutamaan ilmu, karena kalau kita sebutkan sangat banyak sekali. Bahkan sebagian para ulama telah mengarang beberapa kutub, beberapa kitab yang berkaitan dengan ilmu. Dan telah disebutkan oleh para ulama bahwasannya thalabul ilmi, menuntut ilmu, hukumnya adalah wajib. Ya, wajib bagi setiap insan, setiap muslim terkhusus, untuk dia menuntut ilmu, siapapun dia, apakah dia laki-laki ataupun perempuan, apakah dia masih remaja, na'am, atau sudah tua, apakah dia seorang yang kaya atau miskin, apakah dia orang yang terpandang, orang yang memiliki jabatan, ataupun orang biasa, semuanya terkena dengan kewajiban menuntut ilmu. Di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya menuntut ilmu itu adalah wajib. Dan ilmu di sini sebagaimana yang kita telah ketahui bukan sembarang ilmu. Tidak semua ilmu itu wajib dicari, wajib dipahami. Ilmu yang wajib dicari, wajib dipahami, wajib diamalkan, wajib didakwahkan adalah ilmu syar'i. Selain ilmu syar'i, maka tidak wajib untuk kita pelajari. Kita tidak wajib ya belajar tentang pertanian. Kita tidak wajib belajar tentang matematika. Kita tidak wajib belajar tentang bahasa Indonesia. Kita tidak wajib belajar tentang ilmu kedokteran. Itu semua tidak wajib, tapi hukumnya mustahab. Selama dibutuhkan, maka diperbolehkan untuk dipelajari. Adapun ilmu syar'i, sebagaimana yang antum ketahui, sebagaimana yang kita ketahui, adalah sebuah kewajiban yang harus kita cari. Dan di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama, na'am, adalah sebuah hadis yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah di dalam sunannya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahih Al-Jami' As-Saghir dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau pernah bersabda, beliau mengatakan thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu, mencari ilmu agama itu adalah sebuah fariidhah, sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Muslim di sini umum. Na'am, selama dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka dia adalah termasuk ke dalam lafaz ini, wajib bagi dia menuntut ilmu agama. Maka alangkah baiknya posisi kita, posisi antum sekarang ini, di mana antum dimudahkan, ya, dimudahkan untuk menuntut ilmu. Betapa banyak saudara-saudara kita dikarenakan na'am karena sangat sibuknya ya dengan masalah-masalah di luar sana. Nah, mungkin tersibukkan dengan masalah ma'isyah, mencari dunia untuk menghidupi keluarga. Nah, minimal untuk dirinya. Nah, oleh sebab itu terkadang ini menjadi kendala untuk sebagian kaum muslimin, sebagian salafiyin untuk menuntut ilmu dan pahala-pahala yang lainnya. Alhamdulillah antum digerakkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Itu adalah sebuah kenikmatan. Maka wajib kita jaga, ya, wajib kita bersyukur. Dan cara kita bersyukur ya dari nikmat ini adalah terus menerus na'am menuntut ilmu, ya, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu. Jangan pernah bosan menuntut ilmu, ya. Ilmu itu akan membimbing kita semua. Berbeda dengan harta yang disebutkan oleh para ulama, ya, perbedaan antara sahibul ilm dengan sahibul mal. Di antara letak perbedaannya, ya, kalau sahibul ilm, ilmu itu akan membimbing dia kemana dia bertindak, kemana dia melangkah, maka ilmu yang akan membimbingnya. Dia mau ke kanan misalnya, nah, ilmu yang akan membimbingnya boleh atau tidak, ya, halal atau tidak. Dia mau ke kiri, boleh atau tidak. Dia mau ke depan, dia melakukan hal ini, maka ilmu yang membimbingnya. Berbeda dengan sahibul mal, orang yang memiliki harta, maka harta na'am yang akan memperbudaknya, ya, harta akan memperbudaknya, dan dia yang harus menjaga harta tersebut. Kalau dia tidak menjaga harta tersebut, ya, maka akan hilang. Dia jaga betul-betul dari na'am pencurian. Tapi kalau sahibul ilm, dia tidak perlu repot-repot menjaganya, ya, tidak perlu repot-repot menjaganya, karena ilmu yang dia pelajari, ilmu yang dia amalkan akan membimbing dia. Ini diantara letak perbedaan sahibul ilm dan sahibul mal. Adapun keutamaan-keutamaan tentang ilmu, begitu juga majelis ilmu, insyaallah antum di sini sudah paham. Mungkin sekian puluh kali atau mungkin lebih, ya, kita mendengar keutamaan-keutamaan ilmu. Maka apa salahnya kita sebutkan, ya, dalam rangka untuk mengingatkan bagi yang tidur, ya, bisa dia bangun. Bagi yang dia lalai, agar dia terjaga. Naam. Agar kita tetap semangat menuntut ilmu. Karena yang namanya peringatan, ya, itu adalah suatu yang bermanfaat. Ya, fadzakir, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah nasihat, berilah mau'izah, ya, kepada kaum muslimin. Sesungguhnya peringatan itu na'am bermanfaat bagi kaum muslimin. Di antara keutamaan ilmu dan majelis ilmu, begitu juga sahibul ilmu, di antaranya adalah hadis yang ma'ruf, ya. Hadis inda Muslim fi sahihihi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah." Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sebuah kaum itu berkumpul, nah, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitabullah, mereka membaca kitabullah, wa yatadarasuna bainahum, dan saling mengajari di antara mereka, belajar tentang halal dan haram, belajar tentang ilmu ini, ilmu itu, ilmu tauhid, ilmu fikih, manhaj, na'am, dan yang lainnya. Na'am, apa di antara manfaatnya? Illa nazalat 'alaihim sakinah. Maka akan turun ke majelis tersebut, ya, orang-orang yang menuntut ilmu tersebut, maka akan turun di tengah majelis tersebut na'am as-sakinah, ketenangan, ya, ketenangan. Orang yang menuntut ilmu, fa insyaallah dia akan diberikan ketenangan. Berbeda seorang penuntut harta, ya, seorang yang penuntut harta itu semakin banyak dia dapat harta, semakin gelisah, ya, semakin gelisah, semakin merasa kurang, ya, semakin merasa kurang. Berbeda seorang yang menuntut ilmu, dia akan tenang hatinya. Naam, dia akan mengerti mana yang halal, mana yang haram. Dia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mengenal tentang hakikat hidup di dunia ini, ya. Maka hatinya akan tenang. Berbeda dengan sahibul mal atau orang-orang yang mencari dunia. Naam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ghasyiyatuhum rahmah," dan mereka akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa haffathumul malaikah," dan para malaikat akan meliputi mereka. Dan ini adalah berita gaib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani. Dan bahkan disebutkan di sebagian riwayat ada sebagian malaikat tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari majelis-majelis zikir. Ya, untuk mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu yang akan dilaporkan na'am orang-orangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut-nyebut ya penuntut ilmu tersebut di majelisnya. Ya. Nah, sebagai contoh misalnya, nah betapa agungnya tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut-nyebut nama-nama penuntut ilmu. Jangankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, di dunia saja misalnya, ya nama kita misalnya si fulan disebut ya di tengah-tengah ya majelisnya ya gubernur misalnya, gubernur mengadakan rapat misalnya, ya nama antum disebut-sebut, si fulan prestasinya demikian-demikian, ya betapa senangnya antum dihadiri sekian banyak orang-orang penting. Atau lebih dari itu, ya nama antum disebut ya di tengah rapat, di majelis, di khalayak ramai misalnya, oleh presiden kita misalnya, untuk disebut nama antum ya sepulan, masya Allah, betapa senangnya antum. Lalu bagaimana kalau yang menyebut itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya alangkan lebih senangnya hati kita. Jadi ini diantara keutamaan majelis ilmu dan penuntut ilmu. Dan keutamaan yang lain yang mungkin bisa kita sebutkan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah jalan yang paling mudah agar kita sampai kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang ma'ruf, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh sebuah jalan, dan menempuh di sini telah dijelaskan oleh para ulama ada dua maknanya, ada makna secara hissi dan ada makna secara maknawi. Secara hissi, menempuh di sini betul-betul kita melangkahkan kaki dari rumah kita atau dari tempat tidur kita, tempat tinggal kita, kita melangkahkan ke majelis ilmu. Maka masuk ke dalam hadis ini, barang siapa yang menempuh sebuah jalan. Bisa juga maknanya secara maknawi, ya jasadnya tidak kemana-mana, tetap di ruangan, tetapi dia membahas ilmu, ya dia membahas ilmu. Ini juga termasuk, ya tak kala dia membaca ilmu, mendengarkan ta'lim, ya mengkaji ilmu, ya di kitab-kitab, juga termasuk ke dalam hadis ini. Ini maknanya secara maknawi. Ya, barang siapa yang menempuh sebuah jalan. Nah, dalam rangka menuntut ilmu, apa balasannya? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dirinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang jadi pertanyaan kita, ya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am tidak menyebutkan masalah salat, padahal salat juga sebab seorang itu masuk surga. Tidak menyebutkan masalah jihad, tidak menyebutkan masalah puasa, tidak menyebutkan ibadah-ibadah yang lain, tapi yang disebutkan adalah ilmu. Di antara rahasianya adalah karena ilmu adalah na'am sebuah amalan yang harus dimiliki oleh seorang tatkala beramal. Al-ilmu qobla amal. Bagaimana mungkin dia bisa sholat yang benar di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkin dia ikhlas tapi tidak di atas tuntunan Rasulullah. Nam akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagaimana mungkin nah dia akan berzakat dengan zakat yang benar kalau tidak di atas ilmu? Bagaimana mungkin dia bisa berhaji dan berumrah dengan benar agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak mengetahui tentang ilmunya? Lebih-lebih masalah yang besar, masalah jihad. Bagaimana mungkin jihad itu menjadi jihad yang syar'i dalam keadaan dia tidak berilmu tentangnya? Kalau sebab itu ilmu itu sangat penting. Oleh sebab itu sebagian para ulama yang membuat bab khusus seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya, beliau menyebutkan bab secara khusus, bab ya al-ilmu qabla al-qaul wal amal, kalau tidak salah. Ya, ilmu sebelum berkata dan sebelum beramal. Naam. Jadi ini penting sekali ilmu. Ya, penting sekali ilmu. Karena dengan ilmu inilah kita akan mendapatkan sekian banyak kebaikan-kebaikan. Dan bahkan Al-Imam Syafi'i beliau pernah mengatakan, "Man arada dunya fa 'alaihi bil ilm. Wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil ilm." Al-Imam Syafi'i rahimahullah kalau tidak salah, beliau pernah mengatakan, barang siapa yang menginginkan dunia, yang ingin menguasai dunia, maka wajib baginya ilmu. Perhatikanlah negara-negara maju ya, seperti Amerika ya, kita sebutkan sebagai contoh saja, bukan kita kagum kepada mereka ya. Nah, negara Amerika ya, atau negara-negara di benua Eropa sana, Inggris, Prancis, Italia misalnya, atau di sebagian Asia, Jepang, Cina, ya Korea, mereka maju ya karena iptek mereka, ilmu pengetahuan dan teknologi mereka maju. Jadi benar kata Imam Syafi'i, barang siapa yang ingin menguasai dunia maka wajib baginya ilmu. Dan lihatlah juga ya, negara-negara yang terbelakang ya, sebagai contoh misalnya, bukan kita merendahkan, nah ini membab ya, contoh saja negara-negara yang ada di Afrika sana ya, dikarenakan keterbelakangan ilmu, kekurangan ilmu ya, ipteknya kurang, nah ditambah lagi negaranya tandus, sehingga mereka sebagian negara Afrika itu menjadi negara yang miskin. Jadi ilmu itu sangat berperan penting. Oleh sebab itu ya, tidak heran kita di sebagian negara, bahkan negara kita sendiri ya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat digenjot ya. Tujuannya apa? Dalam rangka mengangkat ya taraf hidup ya, mengangkat ekonomi sebuah negara. Itu juga beliau mengatakan, "Man arada al-akhirah fa 'alaihi bil ilm." Dan barang siapa yang mengharapkan akhirat, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka juga wajib baginya ilmu. ya, dia ingin sholat yang benar agar diterima, dia wajib berilmu. Sebagaimana kita sebutkan, puasa yang benar wajib baginya ilmu. Bagaimana puasa yang benar itu, bagaimana zakat yang benar itu, bagaimana haji yang benar itu, bagaimana enam ibadah yang benar itu, maka wajib baginya ilmu. Dan keutamaan yang lain dari keutamaan ilmu, bahwasanya ilmu akan mengangkat derajat seorang, ya, sebagaimana dalam ayat yang ma'ruf yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Kita juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, narfa'u darajatin man nasya'. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Derajat di sini 6 umum, tidak terbatas, sangat besar, sangat tinggi. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, narfa'u darajatin man nasya'. Kami akan mengangkat derajat seorang bagi yang kami kehendaki. Sebagian para ulama menyebutkan aybil ilm, itu dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang itu dengan ilmu. Perhatikanlah, mungkin kita sering mendengar kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum. Itu juga kisah para ulama yang dahulunya mereka adalah orang biasa, bahkan di antara mereka adalah budak. Seorang budak, ya, kalau di Naam tinjau, ya, kalau sekarang tidak ada lagi, kalau ditinjau pada zamannya Rasulullah, Naam, atau di zaman itu, Naam, yang namanya seorang budak itu tidak berharga. Ya, di zaman kamu serikin, ya, tidak berharga. Ya, manusia menilainya, ya, orang rendahan. Yang namanya budak, dan budak itu adalah milik tuannya. Ya, mau apa saja tuannya terserah kepada budaknya. Naam, dan ada di antara ulama, ya, kemudian dia masuk Islam dalam keadaan dia masih budak, kemudian menuntut ilmu, ya, terangkat derajatnya yang tadinya direndahkan oleh manusia. Kemudian setelah dia berilmu dan menjadi ulama, betapa banyak pembesar-pembesar dan anak-anak pembesar itu mendatangi ulama tersebut dalam rangka menuntut ilmu dan mengganggukan ulama tersebut, menghormatinya dikarenakan ilmu yang ada padanya. Nah, jadi sangat besar pengaruh ilmu, ya, bisa mengangkat derajat seorang. Ya, jadi kalau Naam seorang itu ingin terangkat derajatnya, maka hendaklah kalian menuntut ilmu. Ya, tapi hendaklah didasari dengan ikhlas. Ya, hendaklah didasari dengan ikhlas. Nah, insya Allah kalau antum betul-betul ikhlas, tidak perlu antum meniatkan agar antum dihormati. Ya, tidak perlu. Allah sendiri yang akan menampakkan siapa yang betul-betul menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah sia-sianya kalau kita sudah dimudahkan menuntut ilmu, kemudian kita sia-siakan. Kita tidak semangat menuntut ilmu, padahal menuntut ilmu ini adalah suatu cara agar Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat derajat kita. Ya, bisa mengangkat derajat kita. Jadi ini diantara keutamaan ilmu. Mungkin keutamaan yang terakhir, ya. Nah, kita tambahkan adalah sebuah hadis muttafaqun alaih, dan ini juga hadis yang ma'ruf yang sering-sering sekali kita dengar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan orang tersebut, ya, di dalam agamanya. Jadi tak kala seorang itu dimudahkan menuntut ilmu, paham tentang ilmu, maka itu alamah, ya, tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi dirinya. Dan sebaliknya, tak kala seorang itu dihalangi menuntut ilmu, dihalangi memahami ilmu, Maka itu adalah tanda Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kebaikan untuknya. Jadi tatkala antum dimudahkan, masya Allah, menuntut ilmu di tempat ini, ya, maka itu adalah tanda kebaikan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka wajib kita syukuri, wajib kita syukuri. Kita tidak perlu iri, ya, dengan orang yang diberikan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hartanya melimpah, kekayaannya melimpah, dunianya wah, wah dan wah, ya, serba bagus, pakaiannya bagus, kendaraannya bagus. Tidak perlu kita iri, ya, tidak perlu kita iri. Nah, yang perlu kita irikan adalah ilmu agama. Seorang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, seorang yang berharta dan dia menginfakkan hartanya. Kalau sekedar harta, ya, tidak ada gunanya. Bahkan itu adalah sesuatu yang memberatkan nanti, ya, bagi pemiliknya. Dia akan ditanya dari mana harta tersebut, dan dia akan ditanya pula kemana harta tersebut, ya, diinfakkan, dibelanjakan, apakah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ataukah di jalan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan, insyaallah, ya, pada malam hari ini kita sedikit akan memberikan muqaddimah, ya, dari hukum-hukum masalah haji dan umrah. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan, kitab yang akan menjadi rujukan utama kita adalah kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Bagi yang memiliki, ya, tafadhal bisa dilihat nanti, ya. Naam, kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, ya, pada naam bagian kelima, Kitabul Hajj, ya, kitab tentang masalah haji. Naam, kalau di buku ana ini atau kitab ana ini halaman 171. Nah, sebelum kita memasuki apa saja yang ada di dalam, ya, kitab ini, terkhusus masalah haji, yang kita sedikit dengan sebutkan, ya, muqaddimah atau pembukaan terkait masalah hukum-hukum masalah haji dan umrah. Dan telah kita ketahui secara umum bahwasanya, ya, kita di dunia ini tidak lain diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka ibadah. Adapun dunia itu adalah wasilah. Ya Allah memberikan dunia kepada kita, menciptakan dunia ini untuk kita kelola agar mempermudah, ya, akhirat kita. Jangan sebaliknya, ya, kita malah lalai, kita lupa dengan tujuan utama, dipermudah dengan dunia, lupa dengan akhirat. Jangan kita lupakan tujuan kita di dunia ini, ya, adalah ibadah. Dan dengan ibadah inilah nanti diharapkan kalau diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita, ya, mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ma'ruf, yang sering kita dengar dalam surat Adz-Dzariyat, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Khitabu syara', khitabu syar'i, orang yang terkena syariat Allah tidak hanya manusia, dari kalangan jin juga terkena. Jadi tidak hanya kita disuruh mengerjakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya, begitu juga dari kalangan jin. Sebab itu disebutkan oleh sebagian para ulama, jin ada yang muslim, ada muslim baik, ada muslim fasik, sebagaimana keadaan manusia. Ya, tetapi mayoritasnya, ya, jin itu mengikuti nenek moyangnya, yaitu iblis la'natullah, banyak mengingkari naam, ya, banyak pengingkaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, atau kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi ini tujuan kita, tujuan utama kita. Dan diantara ibadah yang disebutkan oleh para ulama adalah ibadah haji dan umrah. Ibadah haji dan umrah. Jadi umrah dan haji ini adalah ibadah. Oleh sebab itu tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala naam tanpa ikhlas, dan tidak dilandasi, tidak mencontoh ya, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita bahas di sini, walaupun mungkin belum kita bisa mempraktikkannya, minimal kita memiliki ilmunya sebelum kita mempraktikkannya, agar umrah dan haji kita itu diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara kedudukan yang agung dari umrah dan haji, di samping dia ibadah yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, nah, dia termasuk ke dalam rukun Islam. Ya, dia termasuk ke dalam arkanul Islam. Ya, sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf, hadis Abdullah bin Umar, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, bunyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun di atas lima perkara yang dikenal dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Tidak akan tegak Islam seorang, na'am, tanpa lima perkara ini. Dan lima perkara ini disebutkan oleh para ulama adalah perkara usul. Ya, perkara usul. Na'am, yang wajib dilakukan oleh seorang. Na'am, ya, yang wajib dilakukan oleh seorang terkait dengan haji, kewajibannya itu na'am terkait dengan kemampuan. Na'am, dari hadis Abdullah bin Umar, ya, itu disebutkan di antara rukun Islam adalah berhaji. Ya, jadi berhaji ini adalah termasuk ya rukun Islam, ya arkanus Islam. Oleh sebab itu barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka dia bisa kafir, ya, bisa keluar ya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kewajiban wahaji, ya, itu dibebankan kepada segenap manusia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, atau bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, مَنْ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, barang siapa yang mampu, ya, nah, menuju ke sana. Mampu di sini nanti kita akan sebutkan, ya, sebagian para ulama menyebutkan mampu dari segi jasmani, jasadnya dia mampu melakukan haji, ya, tenaganya ada, ya. Nah, yang kedua mampu dari segi biaya. Sebagian para ulama menyebutkan dua ini, mampu di sini mampu dari segi kekuatannya, jasmaninya, karena haji ini dan umroh ini, terlebih haji, itu ibadah yang membutuhkan tenaga, ya, ibadah yang sangat menguras tenaga. Oleh sebab itu, ya, tidak heran sebagian manusia, sebagian kaum muslimin yang qadarullah berhaji dalam keadaan sudah tua, yaitu meninggal disebabkan karena haji tadi, karena tenaganya, ya, na'am, tidak lagi kuat. Karena haji ini adalah termasuk ibadah yang sangat membutuhkan, yang sangat menguras tenaga. Ya, dia butuh tawaf, 7 kali tawaf. Kalau kita mungkin enak aja, tawaf itu berlari pun bisa. Tapi kalau orang tua, masya Allah, tawaf, ya, semakin jauh dari Ka'bah, diameternya semakin jauh. Belum lagi sa'i dari Bukit Safa menuju Marwah. Ya, bukan, lebih lagi dia harus nanti ke Mina, ya, wukuf di Arafah, ya, dalam keadaan berdesak-desakan, belum lagi dia kembali ke kemudian ke Muzdalifah, bermalam di mabit di Muzdalifah, kemudian ke Mina lagi, bermabit di Mina lagi, melontar jamarat, ya, jadi sangat membutuhkan tenaga. Nah, jadi kita kembali ke pembahasan tadi. Istita'a di sini nanti insya Allah kita akan bahas lagi terkait dengan, ya, tenaga dan harta. Dan juga dibahas nanti oleh para ulama apa hukumnya seorang yang mampu harta, mampu tenaga, tapi tidak mampu harta, dan dia memaksakan haji, apa hukumnya. Sebagai contoh misalnya penduduk Yaman, ya, orang-orang yang tetangga negara Saudi Arabia sangat mudah bagi untuk haji. Ya, tinggal nyelinap, tinggal berjalan, walaupun mungkin tidak ada bekal. Ya, tidak ada bekal. Apa hukumnya? Ya, nanti insyaallah kita akan sebutkan. Naam. Dan ayat tadi juga dalam surat Ali Imran tadi, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, sebagian para ulama berhujjah dengan ayat ini seperti Al-Imam mendekati rahimahullah. Ya, berhujjah dengan ayat ini ya bahwasanya ayat ini adalah dalil yang dijadikan oleh jumhur ulama tentang wajibnya haji. Sebagian para ulama berdalil dengan dalil yang lain, wa atimul hajja wal umrata lillah. Tapi kata beliau yang adhar, yang paling nampak adalah ayat yang pertama tadi. Ya, dalam surat Ali Imran. Nah, walaupun sebagian para ulama berhujjah dengan ayat yang lain, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, sempurnakanlah haji dan berumrahlah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga na'am adalah dalil tentang disyariatkannya haji dan umrah. Adapun dalam hadis-hadis Rasul yang juga sangat banyak tentang na'am disyariatkannya haji dan umrah. Tentang disyariatkannya haji dan umrah. Mau lanjut atau azan dulu biasanya? Azan dulu. Padahal azan dulu ya. Nanti kita lanjutkan dikit. Kita lanjutkan sedikit. Adapun dalil-dalil disyariatkannya haji dan umrah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebutkan sebagiannya. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah, hadis yang ma'ruf muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrah. Al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jasa illa al-jannah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrah. Umrah yang satu na'am menuju umrah yang berikutnya. Na'am, umrah itu diperbolehkan berulang-ulang dan sangat disenangi untuk selalu dilakukan kalau dia memiliki kemampuan. Adapun hukumnya ini khilaf di kalangan para ulama. Insyaallah kita akan bahas. Ada sebagian sunnah, ada sebagian mengatakan umrah itu wajib sekali dalam seumur hidup. Adapun haji, sepakat para ulama tentang wajibnya. Nah, ya sekali dalam seumur hidupnya. Kalau dia mau haji lagi, dia gugur kewajibannya menjadi sunnah. Ya, menjadi sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umrah yang satu kepada umrah yang berikutnya itu kafaratun, penghapus-penghapus dosa. Dan penghapus-penghapus dosa di sini telah dibahas oleh para ulama adalah as-shagha'ir. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu bisa terhapuskan dengan ibadah. Dengan kita berwudu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya. Salat lima waktu, salat Jumat yang satu ke Jumat berikutnya termasuk juga umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Ya, bisa menghapus dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar telah disebutkan oleh para ulama tidak bisa terhapus kecuali bitaubah. Ya, dengan taubat dan dengan surut-surut yang telah disebutkan oleh para ulama dari syarat-syarat taubat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u ilal jannah, dan haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Maka jelas hadis ini menjadi dalil disyariatkannya umroh dan haji. Dan haji yang mabrur sebutkan oleh para ulama itu ada syaratnya. Ya. Tidak semua orang yang pulang dari haji bergelar Pak Haji atau pengen dipanggil Pak Haji, Bu Haji, Bang Haji, terserah. Ya, karena sebagian orang berhaji ada niat-niatan yang lain. Ya, ada niat-niatan yang lain agar nanti di tengah masyarakat dipandang agar dipanggil Pak Haji, agar dipanggil Bu Haji, agar dipanggil Bang Haji, Serba Haji, ya, agar nanti mudah kalau calon, misalnya calon lurah atau calon apa terserah, atau agar dagangannya laris manis, ya, toko Haji Pulan, toko Haji Alan, dan sebagian bahkan kalau dia dipanggil Haji itu naam dia semangat, ya, tapi kalau dia tidak dipanggil Pak Haji itu lesu, ya, kita pernah terjadi yang seperti ini, bahkan anak sendiri pernah ada orang jualan semacam pecel atau tek-tek, ya, kalau kita panggil bapak atau ibu, Pak beli tek-tek atau pecel sedikit, ya, tek-teknya pecelnya, tapi giliran kita panggil Pak Haji beli pecel, kalau salah pecel, kalau salah, kalau tidak salah tek-tek, ya, lupa, nah dibanyakannya, ya, dibanyakannya, jadi ada niatan-niatan dunia, ya, ini tidak semua orang pulang haji itu jadi haji mabrur. Sebab itu jangan heran kalau ada pulang, ada orang pulang dari haji tetap korupsi misalnya, tetap nilep uang orang, tetap curang, tetap ini dan itu, atau kebiasaannya, ya, kebiasaan yang jelek tidak berubah, ya, karena hajinya bukan haji yang mabrur, ya, tidak semua orang yang berhaji beribadah itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara syarat yang disebutkan oleh para ulama, seorang itu haji mabrur kalau dia ikhlas, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah dalam At-Tamhid, ya, dia harus, syaratnya harus ikhlas, tidak riya, tidak sum'ah, tidak pengen dikatakan Pak Haji, tidak pengen dikatakan Bu Haji, Bang Haji, dan atau terserah embel-embelnya haji, ya, tidak boleh juga sum'ah agar ingin didengar, masya Allah si pulan telah naik haji, bahkan naik hajinya udah berkali-kali, tiap tahun dia haji, ya, karena pengurus haji ternyata, ya, petugas haji dia yang ada di Saudi, nah, haji tiap tahun dia misalnya, masya Allah seneng dia dipuji-puji, ya, jadi syaratnya ikhlas. Kemudian dia tidak rafas selama haji, ya, tidak rafas, bagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, al hajju ashurum ma'lumat faman farada fihinna al hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ayat ini diantara syarat-syarat haji agar hajinya mabrur, ya, agar hajinya mabrur, perhatikanlah ayat ini, al hajju ashurum ma'lumat, haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan, ya, bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kalau dia ingin haji tamattu, nanti kita akan sebutkan beberapa jenis haji, ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Haji tamattu ini adalah haji yang menggabungkan umroh dan haji. Umroh dulu, setelah itu tahalul, pas haji, haji lagi. Dia menggabungkan umroh dan haji. Umrohnya itu di waktu di bulan Syawal boleh dilakukan, atau di Dzulqa'dah atau di Dzulhijjah sebelum tanggal 8. Jadi umroh dulu sebelum haji yang sebenarnya, sebelum haji tanggal 8, umroh dulu dia, ya, umroh ini digabung nanti dengan haji, ini namanya haji tamattu. Dan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan al hajju ashurum ma'lumat, haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan, bulan Syawal, ya, bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi boleh pada bulan Syawal kita berumroh niatnya haji tamattu digabung dengan haji, ini namanya haji tamattu. Ada haji yang tidak umroh langsung haji, namanya haji ifrad, tanggal 8 langsung haji, ya, tidak perlu dia umroh di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah sebelum tanggal 8. Dan disebutkan dalam ayat ini, ya, barang siapa yang diwajibkan haji pada bulan-bulan tersebut, fala rafath, maka dia jangan rafath, jangan melakukan perbuatan-perbuatan fahisyah, ya, ngomong keji, ngomong yang membangkitkan hawa nafsu birahi, Ya, selama haji jangan tinggalkan yang seperti ini. Jangankan ngomong, kita dekati istri atau yang bisa menimbulkan rafas, ini saja disarankan untuk dihindari. Ya, khawatir terjatuh ke dalam keharaman pada saat haji, karena dilarang. Ya, itu dilarang suami istri, di antara larangannya nanti kita akan sebutkan makhdurat, hal-hal yang dilarang pada saat ya haji, di antaranya adalah suami istri berhubungan. Nah, kemudian dia juga tidak boleh fusuqah, berbuat maksiat, berbuat kefasikan. Ya. Dan sangat banyak sekali. Dan ini tidak dikit, ya. Orang yang umroh masih merokok. Ya, bahkan di sela-sela melempar jamarat, setelah melempar jamarat kembali ke perkemahan mereka pada ngepul asap di kemah-kemah. Ya, atau di luar kemah dekat kamar mandi biasanya. Itu orang pada merokok semua. Subhanallah, ini adalah perbuatan kefasikan. Bagaimana dia mau jadi haji yang mabrur dalam keadaan masih merokok, masih nyimpan rokok, ya masih merokok, masih mau berbuat kefasikan atau kefasikan yang lain. Ya, melakukan pencurian pada saat haji misalnya. Ya, perkelahian atau menumpahkan darah. Begitu juga wala jidala fil hajj, dan jangan dia berjidal. Ya. Nah, ini di antara syarat-syarat agar haji itu mabrur yang disebut oleh sebagian para ulama. Dia harus ikhlas, tidak sum'ah, tidak riya, ya tidak melakukan rafath, tidak melakukan kefasikan, kefujuran, dosa, dan juga tidak melakukan jidal. Allah ta'ala bisawab. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Allah ta'ala bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.